Cempaka segera mengikuti Purbaya masuk ke dalam bilik Baginda Cakti Dewangga untuk mencari dan menyelamatkannya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya dan kelompoknya? Apakah ia akan berhasil mengusir kelompok Resi Amista? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.